apa. Selamat siang semuanya. Kali satu buah lagu Gian ajak ke Madiun Ngawi. Bagus seluruh tamu undangan paguyuban Cumi Timur, boleh goyang lagi. Thank you. Monggo, goyang, abah, primun. Bapak sini dulu. Namanya siapa, Pak? Kita kan belum kenalan ya.